pakai jenggot agres gitu sih lah. Di kacamata hidung di peting-peting. Tegap lekap boek, main-main. Oyo ada boek. Awas tukang pijat nih. Gara-gara tripping emang erupsi lain jadi pakusut. Mimiti harga diri nepi kata hormatan dimurah mereng adalahan ekstasi. Mimiti harga diri nepi kata hormatan ludes penyesa ditukar ku ekstasi. Dari sorangan Emma sing karunya kainung bapak. Selain jadi pakusut mimpi.